kemanusiaan yang kian langka ku dapatkan. Terima ribu yang mulia, semoga terjaga. Jangan biarkan larut di telan panasnya zaman yang menyilau.